Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asghal hadith kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبار الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita untuk bisa datang ke tempat ini walaupun mungkin sedikit kerepotan hujan kudanan mentanjinan pak kehujanan gerimis lang ya. Mudah-mudahan dengan sedikit kerepotan itu menambah pahala kita sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, inna idhamil jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring sejalan setara dengan ujian yang Allah berikan kepada seseorang. Biasanya terang dengan mudah dan gampang, ini hujan dan sebagainya dan sebagainya. Maka tambahnya ujian, tambahnya halangan, dan ternyata kita alhamdulillah bisa melakukannya, itu adalah sebuah nilai plus tersendiri. Sesungguhnya besarnya pahala seiring atau setara dengan besarnya ujian yang di Allah timbakan kepada seseorang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita masuk ke kitab kita Lamadul Manthur sampai pada nomor yang keberapa? 424 sekarang. Qala Abdullah bin Umar As-Sirkhisi rahimahullahu ta'ala, akaltu inda sahibi bid'atin aklatan fabalagha dhalika ibn Mubarak faqala la kallamtuhu 30 yawman. Akaltu, seorang yang bernama Abdullah ibn Umar As-Sakhisi, bukan sahabat Nabi, ya, muridnya Abdullah ibn Mubarak, ya, beliau mengatakan, suatu hari aku pernah makan bersama ahlul bid'ah dalam sebuah jamuan, ya, makan bersama ahlul bid'ah aklatan satu kali makan, yakni dalam satu kali acara. Fabalagha dhalika, hal itu sampai ke telinganya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak yang dikenal dengan ibn Mubarak ini ulama tabi'in, kibar ulama, panutan umat di zaman yang kedua setelah para sahabat, adalah beliau ibn Mubarak. Berita aku makan bersama al-bid'ah sampai kepada beliau, dan posisi Abdullah ibn Mubarak adalah gurunya. Abdullah bin Mubarak hendak memberikan peringatan keras dan tegas kepada muridnya ini yang berkisah, Abdullah bin Umar As-Sirkhisi. Abdullah bin Mubarak menyikapi muridnya yang melakukan hal tersebut dengan sikap yang begitu tegas. Itu apa? Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku tidak akan bicara dengannya selama 30 hari. 30 yawma. Mengapa Abdullah bin Mubarak menyikapi ini? Apakah beliau tidak menyalahi hadis Nabi, la yahjur muslimu muslima akhahu fawqa thalath, tidak boleh seorang muslim membaikot, mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Ini 30 hari bagi muslimin. Bedanya berapa hari? 27 hari. Bedanya sebenarnya tinggal kasih 0. Ini ada 3-nya ini enggak ada 0-nya gitu. Baik kaum muslimin, perhatikan. Ibnu Mubarak menyikapi dia lebih dari 3 hari bahkan sampai 1 bulan dikarenakan urusannya bukan urusan pribadi. Bukan urusan duniawi. Bukan urusan sakit hati atau kecewa atau bukan urusan pribadi. Ini penegakan hukum harus meninggalkan ahli bid'ah. Terlebih lagi adalah dia, Abdullah bin Umar As-Sakhisi, duduk bersama ahlul batil, makan bersama dengan mereka. Berarti kamu telah melakukan beberapa tindakan kriminal besar. Yang pertama apa? Anda berarti nampak di depan orang mendukung ahlul bid'ah itu. Ini kriminal, Pak. Dalam agama kini, dalam agama kita ini, berat timbangannya. Ya. Lebih besar madaratnya dibandingkan seorang yang apa? Yang melakukan dosa-dosa besar. Ini bid'ah. Anda nampak mendukungnya, Anda nampak berkawan dengannya, berbasa-basi dengannya, bahkan Anda menyetujui tentang kebid'ah yang ada pada dia, tidak ada pengingkaran terhadapnya. Jadi bukan hanya sekedar makan tok, kok gerujuk urusan mangan kok dadakan dibaikot. Bukan urusan hanya makan tok, urusannya berkembang, dilihat oleh orang muridnya Ibnu Mubarak duduk bersama al-bid'ah. Apakah Ibnu Mubarak sudah membolehkan hal itu? Atau al-bid'ah ini sudah menjadi baik? Orang akan tertipu dengan sikapmu ketika Anda adalah seorang tokoh di masyarakatmu. Orang akan tertipu seakan-akan bisa jadi al-bid'ah itu sudah tobat sehingga engkau berkawan dengannya. Atau Anda sekarang ini bukan lagi ahli sunnah karena Anda sudah bermesraan dengan ahli bid'ah dalam satu meja makan. Hada huwa ikhwan. Bisa dipahami? Orang akan tertipu dengan sebab perbuatanmu yang bermesraan dengan ahli bid'ah di dalam diwujudkan dalam bentuk makan bersama dengan ahlul bid'ah itu. Bisa dipahami hadirin? Ini pasalnya. Sehingga beliau mendiamkan Abdullah bin Umar As-Sakhisi ini sampai 30 yawma 30 hari. Ya, dikarenakan karena pelanggaran syar'i yang dilakukan olehnya. Di sini kaum muslimin, sesuai dengan judul bab, bahwasanya di antara prinsip Ahlus Sunnah sudah kita lewati dari awal bab terus berikutnya. Bab yang pertama, kewajiban mengikuti ajaran Nabi SAW secara total. Tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dengan menjalani ketauhidan tanpa syirik dan menjalani sunnah tanpa bid'ah. Bab yang berikutnya tentang pembahasan hurmatu tabdi', haramnya membuat bid'ah. Bab yang berikutnya berbicara tentang jamu al-bid'ah, tercelanya al-bid'ah, sudah kita lewati bab itu. Sampai pada pembahasan kita kali ini, itu apa? Atau bab yang sebelumnya, ahlus sunnah diantara prinsipnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Diantara kemungkaran yang harus dicegah adalah kemungkaran bid'ah. Harus dicegah agar jangan manusia banyak tertipu dengannya karena bid'ah ini adalah dolalah. Dan menyebut tentang ahlul bid'ah di depan manusia itu tidak termasuk ghibah. Sudah kita lewati babnya panjang lebar beberapa kali pertemuan bahkan. Ya, membahas tentang bab yang satu itu. Dan kita berikan mukaddimah yang panjang di waktu itu beberapa kali pertemuan tersendiri. Masih ingat, Pak? Ya. Sampai kita masuk pada bab ini, hajuris salaf ashasan min al-bid'ah. Prinsip ahli sunnah adalah meninggalkan ahli bid'ah per individunya. Si fulan ahli bid'ah. Apalagi tokohnya kaum muslimin, sudah pernah kami sampaikan, ahli bid'ah itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama tokohnya, ru'usuhum, pimpinan-pimpinan mereka, penggerak kebid'ahan, ru'us, ada yang dalam bidang keilmuan bid'ahnya, ada dalam bidang pendanaannya atau pemikirannya atau penggeraknya, ru'us. Ru'us itu jamak dari ro'sun, artinya kepala-kepala, pimpinan-pimpinan. Sikap itu dengan tegas, ya, jauhi mereka, jangan bermajlis dengan mereka, karena mereka membawa malapetaka bagimu. Yakni sesuatu yang menyimpang dari bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, kebid'ahan yang ada pada mereka. Adapun bid'ah yang kedua adalah awamun nas. Awamun nas, orang-orang yang umum, yang tidak tahu tentang apa resiko bid'ah, tidak mengenal bid'ah itu apa, tidak mengenal ikut-ikutan. Di mana mereka ini masih bisa untuk kita berikan ilmu pengetahuan. Kita masih bisa tegakkan sunnah di depan mereka. Kita berikan ilmu sedikit demi sedikit. Yang lama-lama mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada dia. Sehingga dia tertarik dengan sunnah. Dan mengerti tentang betapa bahayanya bid'ah itu. Bisa dipahami hadirin? Nah, yang disebutkan di sini kaum muslimin, kisah-kisahnya adalah berkaitan dengan orang yang memang sudah dikenal sebagai dai, pembawa bid'ah, penceramah, ya, yang mereka ini kemana-mana membawa penyakit-penyakit bid'ah. Maka tatkala kita menjumpai mereka, hendaknya kita jangan berbasa-basi dengan mereka. Jangan mujamalah. Mujamalah itu adalah bermuka seri, ya, dalam rangka untuk berbasa-basi dengannya. Kemudian engkau nampak bersama dia dalam satu meja, atau dalam satu pertemuan, atau dalam satu jamuan, yang engkau disangka oleh banyak orang mendukung dakwahnya al-bid'ah tersebut. Dan yang lebih parah lagi, anda tergabung dengan mereka sekaligus. Dan akan memuji mereka yang tadinya sudah berhati-hati dari bid'ah, dikarenakan melihat jamuan, pergaulan, obrol-mengobrol, bicara, sebuah program, hanyut kamu, yang akhirnya kamu akan membenarkan kebid'ahan yang ada pada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Yang kemudian larinya adalah anda malah justru mencela sunnah dan ahli sunnah. Berbalik, dikarenakan apa? Terkena syubhatnya. Qala Ma'mar. Kisah berikutnya. Ulama di zaman tabi'in. Kisahnya kaum muslimin bukan hanya sekedar kisah yang dibawakan di sini. Kisah yang memiliki makna sikap para salafus saleh dalam menyikapi ahlul bid'ah. Bagaimanakah mereka? Maka mari kita baca dan jadikan ini sebagai prinsip bagi kita agar kita selamat dari bid'ah dan bisa istiqamah di atas dakwah salaf ini yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Qala Ma'mar rahimahullah, kuntu 'inda ibn Tawus wa 'indahu ibnun lahu, id ataahu rajulun yuqalu lahu Salih yatakallamu fil qadar. Fatakallama bi shay'in fa'adghala ibn Tawus isbu'ihi fi udhunayhi wa qala ibnihi adghil asabi'aka fi udhunayka washdud فلا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف. انظروا بارك الله فيكم رادكان كلمات ini. Al-Imam Ma'mar mengisahkan ulama besar di zaman tabi'in yang bernama Ibn Tawus. Kuntu inda Ibn Tawus, aku di waktu itu berada di samping Al-Imam Ibn Tawus. Beliau di saat itu membawa putranya sedang mengadakan sebuah majlis, ya. Beliau duduk di situ, didatangi oleh murid-muridnya, orang-orang yang hendak bertalabul ilmi kepada beliau. Di waktu itu beliau membawa putranya. Id atahu rajulun, tiba-tiba muncul seseorang di tengah-tengah majlis salimnya, seorang yang bernama Salih. Namanya Salih. Yatakallamu fil qadar, orang ini berbicara masalah takdir tetapi pemahaman qadariyah. Yatakallamu fil qadar artinya orang ini yang bernama Saleh tadi adalah seorang ahlul bid'ah yang dia sesat dalam pengertian iman kepada takdir. Kita tahu bahwa iman kepada takdir hukumnya apa? Wajib, rukun iman yang ke-6. Ya? Nah, ada di kalangan al-bid'ah yang menolak untuk beriman, untuk percaya dengan takdir. Mereka mengatakan al-amru unfun. Segala urusan itu baru saja terjadi tanpa sebelumnya ditulis di Lauhul Mahfuz, tanpa sebelumnya dikehendaki oleh Allah, tanpa sebelumnya ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Qadariyah, orang-orang yang menolak untuk beriman kepada takdir. Di antara tokohnya adalah si Saleh ini. Datang dia ke tempatnya Imam Ibn Tawus di madrasah beliau. Tiba-tiba dia muncul dan berdiri. Fatakallam bi syai'in. Mulai dia berbicara dengan syubhat-syubhat ahlul bid'ah qadariyah. Maka para muslimin yang dilakukan oleh Imam Ibn Tawus hendak memberikan pelajaran penting kepada murid-muridnya beliau dalam menyikapi ahlul bid'ah yang bernama si Saleh ini yang hendak berbicara tentang penolakan kepada takdir. Al-Imam Ibn Tawus langsung praktek dan disusul dengan yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Fa'adghala Ibn Tawus isbi'ihi. Al-Imam Ibn Tawus memasukkan isbi'i, dua jari telunjuknya, ke telinga beliau. Ditutup telinga beliau supaya tidak mendengar ucapan al-bid'ah ini. Dan itu disaksikan oleh banyak pihak yang hadir di waktu itu, perbuatannya Imam Ibn Tawus ini. Beliau sebagai contoh, qudwah dalam menyikapi ahli bid'ah, agar supaya umat menjauhi orang ini dan jangan mendengarkan ucapan orang ini. Bahkan kaum muslimin, beliau mengatakan kepada putranya, adhil asabi'aka fi udunaik, masukkanlah jari jemarimu, wahai anakku, kedua telingamu, masukkan, tutupi betul-betul, wasjud, dan tekan, supaya tidak mendengar sama sekali. Fala tasma' min qalihi syai'an, jangan engkau mendengar ucapannya qadariyah ini sama sekali. Jangan engkau mendengarnya. Ini dia kaum muslimin. Ini sikap salafus saleh, ulama di zaman tabi'in dalam menyikapi ahlul bid'ah yang bernama Saleh, di mana dia adalah orang yang terkena bid'atul qadariyah, menolak takdir. Alasannya mengapa kaum muslimin, mengapa beliau bersikap seperti itu dan memerintahkan putranya untuk melakukan seperti itu? Qala, beliau mengatakan, fa innal qalba da'ifun, karena sesungguhnya hati manusia itu lemah, da'if. Hati manusia itu da'if. Ya. Bisa jadi ketika al-bid'ah itu berbicara dan memberikan sebuah argumentasi yang masuk akalmu, padahal itu argumentasi yang batil, maka akan terjadilah penyakit dalam hatimu. Kalau sudah muncul penyakit terbesit dalam jiwamu, kapan akan keluar penyakit itu, ya kaum muslimin? Dan siapakah obat, siapakah orang yang bisa mengobati itu? Beda. Kalau penyakit fisik, kolesterol, diabetes, penyakit jantung koroner, dokter banyak, ya kaum muslimin. Dan keilmuannya masing-masing memiliki cara ini, obat ini, obat ini, obat ini. InsyaAllah dengan izin Allah, sembuh dia. Dengan izin Allah apa? Sembuh. Banyak dokter, banyak rumah sakit, banyak tenaga medis, banyak alternatif dengan menggunakan ini dan itu selama itu halal. Boleh. Tetapi kalau syubhat sudah masuk ke jiwa, menggerogoti iman, kemudian engkau mulai bingung beriman kepada takdirkah, atau memang harus menolak takdir? Syubhatnya kental pak dalam perkara takdir. Saya tidak berani menyebutkannya. hal yang sangat pusing dalam membahas takdir ini. Kita pernah mengkaji hal ini sampai 8 kali pertemuan, bahkan lebih di Masjid Agung, ketika membahas tentang iman kepada takdir beberapa tahun silam. Nah, dan itu tidak terputus, tidak ada libur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan lebih, tidak terputus. Karena kalau terputus bahaya. Ya. Adapun sekarang ini sudah agak ringan, sehingga putus-putus pun tidak mengapa. Paham jadi kan Pak? Iya. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, itu takdir, sehingga sangat berbahaya seandainya kita salah dalam hal memahaminya. Beliau ulama kibar, ilmunya besar, panutan umat, tidak mau berdialog dengan dia. Syufundur barakulahikum Al-Imam Ibn Tawus tidak menyikapi al-bid'ah ini dengan ayo kita dialog. Tidak. Padahal beliau imam besar, muridnya ratusan bahkan ribuan. Al-Imam Tawus terkenal sekali dalam sejarah. Kenapa ya Pak Nusim? Karena perdebatan itu banyak kemungkinan. Tidak mesti perdebatan itu melahirkan sebuah hal yang positif. Bisa jadi Al-Imam Ibn Tawus menyampaikan dalil-dalil. Ya, dia juga menyampaikan argumentasi. Di antara hadirin, siapakah yang bisa memastikan aman ketika mendengarkan dialog itu? Siapakah yang bisa membentengi mereka ketika terjadi dialog antara beliau dengan al-bid'ah qadariyah ini? Hah? Siapa? Syubhat itu khattafah, syubhat itu seperti kilat menyambar, qulubu dha'ifah, dan hati manusia sangat lemah. Hah? Sehingga sikap tertepat dalam menyikapi alul bid'ah adalah apa yang diajarkan oleh para salaf. Tinggalkan dan jangan bicara dengan dia. Suatu saat nanti akan ada pembahasan tentang keinginan alul bid'ah berdialog. Dalam pengertian dialog ini kalau bahasa kitanya tukar pikiran. Paham tukar pikiran? Tidak mau Imam Ahmad. Pikiranku sudah waras. Akidahku sudah yakin. Kalau kamu masih bingung, silakan cari dengan orang sini sekalian. Ditukar emang-emang teman, Pak. Sing main gua kuas, sing elek gua aku. Itu namanya tukar pikiran? Lah tidak. Kalau kamu mau mendengarkan, duduk, saya terangkan. Dan itu cara sunnah. Al-bayanul haq waradil batil. Kamu kalau mau dengar, duduk. Dengarkan ucapan saya, urut ini dalilnya, satu persatu. Paham kamu? Paham. Ya. Kemudian saya bantah bid'ahmu. Ini kamu, bid'ahmu ini, kejelekanmu di sebelah sini. Letak kelemahanmu ini, penyimpanganmu ini, menyimpang hadis ini. Paham? Paham. Selesai sudah. Kamu menerima, alhamdulillah, tidak terserah kamu. Saya tidak mau dialog. Hadza huwa para salaf wal muslimin. Tegas. Kenapa? Menyelamatkan diri kita sendiri lebih dikedepankan daripada menyelamatkan orang lain. Kalau ada bahasa kepentingan umum lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi, itu mungkin dalam urusan-urusan duniawi atau yang lainnya. Kalau urusan selamat dari neraka atau masuk dalam neraka, ini urusan besar. Ya, jangan sampai gara-gara saya ingin menyelamatkanmu dari api neraka, malah saya yang terbawa ke neraka. Eman-eman Pak, rugi, yang sangat rugi. Kita ingin menyelamatkan kamu, malah saya yang jadi bingung. Aku malah jadi bingung lu kobri ya, miku ismain-main. Ayo, siapa yang akan memperbaiki otakmu setelah kau seperti itu? Siapa yang akan bisa mengobati syubhat yang dalam jiwamu ketika anda sudah terkena syubhat? Bingung kamu, yang pada ujungnya kau mati dalam keadaan ragu dengan sunnah dan bimbang dengan bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wahai kaum muslimin, janganlah kita seperti itu. Hah? Mungkin di zaman sekarang ini dialog itu tidak harus dengan tatap muka. Dialog itu bisa melalui chattingan, atau Facebook atau yang lain, dialog dengan ahli bid'ah melalui itu. Ya. Anda seakan-akan memiliki ilmu. Saya katakan seakan memiliki ilmu. Ibnu Tawus tidak mau melakukan seperti yang Anda lakukan. Ya. Membantah, mendebat, memberikan argumentasi, kamu mendengar argumentasi mereka. Terus seperti itu. Fadil itu. Kosongnya seperti ini. Lawan bicaramu, dia lahir idul khair. Lawan bicaramu, orang yang tidak ingin baik. Sehingga dia tetap saja memberikan syubhat dan syubhat dan syubhat. Walaupun dia sudah kalah dalam satu syubhat, tidak kemudian dia mencari al-haq. Tapi dia mendatangkan syubhat berikutnya. Dibantah sama kamu, datangkan syubhat berikutnya. Dibantah sama kamu, datangkan syubhat berikutnya. Dia berarti orang yang kita ajak chattingan, yang kita ajak WA atau yang semisal itu. La yuridul khair. Orang ini tidak ingin kebaikan. Sudah saya tegakkan hujjah. Dan saya sudah sebutkan Anda salah. Tetap Anda tidak mau menerima al-haq. Ini yang disebutkan Allah Azza wa Jalla. Larangan berjidal illa billati hiya ahsan. Akan datang nanti pada babnya insyaAllah larangan berjidal. Sehingga yang namanya berbicara dengan lebih dari itu, zaman sekarang tidak mesti harus ketemu, Bang. Tetapi pembicaraan itu melalui alat media sosial atau yang semisalnya. Termasuk pula kaum muslimin, para salaf, al-imam Ibnu Tawus menutup kedua telinganya agar jangan mendengarkan ucapannya Qadariyah ini. Itu ketika memang ada di depanmu, ditutup telingamu agar supaya jangan mendengarkannya. Kalau itu sekarang bukan orang tapi kaset rekaman, atau itu tersebar di dunia maya, di YouTube atau di situs-situs mereka, ya, maka sikap kita adalah jangan membukanya, jangan iseng-iseng atau iseng-iseng, ya, tak daripada ngalamun tak ahlul bid'ah kamu dengarkan, ya, kemudian kamu dipasang, ya, apa namanya, laptopnya atau HP-nya disuarakan ahlul bid'ah, kemudian kamu ingin seperti Tawus ini. Jadi kau ngapa ditutupi kupingmu? Tutup nabe HP ne, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Ketika ada yang kebuka, cek, ahli bid'ah bagus juga ya, tutup satu. Aduh, akhirnya dibuka dua-duanya, Anda terkena syubhat. Bisa difahami hadirin? Kita lanjutkan. Qala Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala. Qala li Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya wa kana mu'taziliya. أرى المعتزلة عندكم كثيرا قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب perhatikan kalimat ini. Berkata Imam Abdul Razzaq dalam kitab beliau, disebutkan dalam kitab Al-Ibana, juga dalam kitab Al-Lalikai Syarhu Sunnah Syarhu Sulitikat Al-Sunnah Al-Jamaah, demikian juga dalam kitab Syarhu Al-Amin Al-Bala. Berkata Imam Abdul Razzaq, berkisah beliau dengan sebuah kejadian. Qala li Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya wa kana mu'taziliya. Suatu hari datang kepada aku seorang mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Atha, yaitu orang-orang yang beragama dan mengedepankan akal daripada wahyu, rasio yang dipakai, logika, sehingga mereka menolak nama Allah dan sifatnya berdasarkan akal. Kalau Allah begini, begini berarti sama dong dengan manusia, berarti Allah gak punya nama, gak punya nama, gak punya sifat, gak punya sifat. Ditolak asma Allah dan sifatnya karena pakai apa? Logika. Adab kubur, kayaknya enggak ada adab kubur. Masa adab kubur? Di mana adab kubur ada? kami menggali kuburan enggak pernah ada azabnya. Ditolak karena tidak masuk akal. Ini namanya Mu'tazilah. Segala sesuatu diukur dengan akal. Nah, datang di waktu itu kepadaku, kata Imam Abdurrazzaq, seorang yang bernama Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Orang ini Mu'tazilah. Syifu barakallahu fikum, perhatikan para ulama jeli dengan siapa yang hadir, siapa yang akan menemui. Terkenal di zaman itu para ulama telah memberitahukan si fulan Mu'tazilah, si fulan Qadariyah. Sebagaimana kisah ini, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya Mu'tazilah. Orang pernah tahu itu. Atau dari kisahnya Al-Imam ibn Tawus, datang seorang yang bernama Saleh, dikenal itu Saleh. Siapakah dia? Dia adalah Qadari, orang yang memiliki penyakit menolak takdir. Kalau para ulama di zaman itu diam, bagaimana orang akan tahu kalau dia adalah orang yang berpenyakit? Bisa dibahami hadirin? Di waktu itu dakwah itu betul-betul kuat. Mana yang sunnah, mana yang ahli sunnah, mana yang bid'ah dan mana ahli bid'ah diketahui. Di antaranya orang ini datang ke Imam Abdurrazzaq, orang yang bernama Ibrahim ibn Muhammad bin Abi Yahya. Dikenal dia Mu'tazilah. Arul Mu'tazilah tinduk berkithira. Kultu na'am. Wahum yiz'umun anaka minhum. Sebuah dialog. Dia mengatakan, sepertinya di negerimu ini banyak orang Mu'tazilah. Di negeri tinggalnya Imam Abdul Razak, ana lupa di Kufa atau di Basra, atau di suatu tempat, di Muraja kembali. Di tempatmu ini banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya iya, temannya dia kok pak. Temannya orang ini. Aku jawab, ya. Di sini memang musibah. Terkena wabah Mu'tazilah. Wabah. Ini penyakit ya kaum muslimin. Kronis ini. Orang beragama kok tidak dengan wahyu, dengan akal. Yang akan muncul adalah kesesatan. Orang ini mengatakan kembali, wahum yazumun annaka minhu. Mereka-mereka ini, teman-temanku dari kalangan Mu'tazilah ini, mereka menyangka engkau itu bagian dari Mu'tazilah. Saking apa? Fitnah Mu'tazilah itu merebak. Sampai-sampai orang itu di mana-mana Mu'tazilah, di mana-mana Mu'tazilah. Fahamnya dengan akal, fahamnya dengan akal. Rasio logika yang dipakai. Sampai-sampai Imam Abdul Razzaq disangka oleh kaum Mu'tazilah termasuk dari bagian kaum Mu'tazilah. Orang ini kemudian mengatakan kepada Abdul Razzaq, si Mu'tazilah tadi, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, mengatakan, afala tadkhul ma'i hadzal hanut hatta ukallimuk. Abdul Razzaq, sini mari denganku. Kita masuk ke ruangan ini, aku akan bicara denganmu. Abdul Razzaq ini mau diprogram oleh Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Mu'tazilah ini supaya pikirannya Imam Abdul Razzaq ini berpindah dari ahlu sunnah beragama dengan wahyu, dengan nas, berpindah dengan Mu'tazilah seperti yang lainnya. Mau digarap gitu pak, kalau bahasa kitanya. Ya, ngerti digarap? Mau dicekoki dengan paham Mu'tazilah. Ya, akan diberikan syubhat. Syubhat-syubhat Mu'tazilah kepada Imam Abdul Razzaq. Qala, beliau mengatakan, la, saya tidak mau. Waspada terlebih dahulu. Penyelamatan. Tindakan yang segera mungkin. Diajak bicara, la, tidak. Ditanya, kenapa kamu enggak mau? Lima. Kenapa kamu enggak mau bicara denganku? Qala, jawabannya beliau mengatakan, kultu li annal qalba da'if. Yang namanya hati ini lemah. Hati itu lemah. Mudah goyah. Mudah goncang, mudah berbolak-balik itu. Hati itu lemah. Wad-din laysa liman ghalab. Dan yang namanya agama itu benar dan tidaknya, tidaklah diukur dengan siapa yang menang debat. Bukan. Agama itu benar dan salahnya tidak diukur dengan siapa yang menang dalam perdebatan. Mu'tazilah itu muslimin, karena agama mereka adalah agama akal. Akal manusia dengan akal manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda-beda. Sehingga Mu'tazilah itu selalu mengadakan apa? Perubahan-perubahan. Semakin bertambahnya zaman, semakin semrawut mereka itu. Semakin bertambahnya pemikiran, semakin semrawut, kacau balau. Sebagaimana mereka mengisahkan Baqutiful Mahida kullaha, aku telah berputar-putar ke tempat-tempat ilmu-ilmu Mu'tazilah. Walan ajidu syai'an, aku tidak dapati apapun illa, kecuali aku menaruh tanganku di dagu, di daguku, ala dhaqanin sinan nadimin, dalam keadaan menyesal. Saya tidak dapati ketenangan jiwa. Saya berpindah dari ini, saya bingung di situ. Ketemu orang ini, bingung lagi. Ketemu orang ini, kalah debat lagi. Ketemu sama orang ini, terus. Sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Karena apa? Yang namanya kepala itu masing-masing memiliki apa? Pendapat. Likulli ra'sin dhira'in. Setiap kepala itu memiliki pendapat. Mu'tazilah yang satu dengan Mu'tazilah yang satunya ketemu, maka akan ada perdebatan, dan kemudian yang kalah harus mengikuti yang menang debat. Wah, ini agama mereka kaum muslimin. Enggak peduli ayat, enggak peduli tanpa ayat, yang penting kamu kalah debat, akalmu kalah, kamu harus mengikutiku. Begitulah agamanya kaum Mu'tazilah. Nauzubillah min dzalik. Maka Imam Abdul Razzaq mengatakan, hati itu lemah dan agama tidaklah diukur dengan siapa yang menang debat. Al-Qama itu adalah agama wahyu, agama Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ini juga kisah yang menjadikan kita kuat dan memegangi sunnah, dan berhati-hati dari duduk dan berhadapan dengan ahlul bid'ah. Qala Ismail At-Tusi, berkata Imam Ismail At-Tusi rahimahullah ta'ala, qala li Ibn al-Mubarak, berkata kepadaku Abdullah Ibn al-Mubarak, yakunu majlisuka ma'al masakin wa iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'atin. Yakun, hendaknya majlismu itu berisikan orang-orang yang miskin. Ya? Dan hati-hati engkau bermajlis dengan ahli bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimu jami'an. Yang dimaukan di sini adalah mubalaghah. Yang dimaukan di sini adalah sebuah, engkau duduk dengan orang yang miskin, anda aman dalam urusan agamamu. Bermajlis dengan mereka-mereka, ya, bicara tentang apa? Mereka orang-orang miskin ini tidak mengerti bid'ah, tidak mengerti syubhat, tidak mengancam agamamu. Kalau seandainya engkau bertemu dengan mereka, bicara masalah bagaimana cari penghasilan, pekerjaan, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, atau bersabar dalam menghadapi ujian kemiskinan, aman-aman saja. Ya. Padahal di mana manusia itu, mereka tidak suka untuk bertemu dengan atau berkumpul dengan orang-orang yang miskin. Tetapi belum mengatakan majlismu dengan orang yang miskin itu lebih baik daripada engkau bermajlis dengan al-bid'ah. Mengapa? Karena kalau engkau bermajlis dengan al-bid'ah, agamamu yang terancam. Agamamu yang akan dirusak. Ya? Mereka tidaklah membicarakan tentang duniawi, tetapi mereka hendak merekrut sebanyak-banyaknya massa, sebanyak-banyaknya orang untuk ikut dengan bid'ahnya. Mereka siapkan berbagai macam syubhat-syubhat. yang mereka gunakan ayat-ayat yang umum, dalil-dalil yang umum. Bahkan kaum muslimin ahlul bid'ah itu sering didapati menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menukilkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menukilkan ucapan Imam Al-Albani. Mereka dalam rangka apa? Dalam rangka menipu umat agar disangka bahwa dia pun mengikuti jejak langkahnya Ibnu Taimiyah, dia pun mengikuti jejak langkahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, atau dia ikut mengikuti jejaknya para ulama zaman sekarang atau yang sudah wafat beberapa yang lalu, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Muqbil. Jangankan menukilkan ucapan para ulama, menukilkan ayat dalam rangka berdusta mereka laksanakan. Menukilkan hadis dalam rangka untuk menipu, seakan-akan hadis itu mendukung kebid'ahannya, dilakukan oleh mereka. Bukan hadis itu yang diikuti, tetapi dicomotnya sebuah hadis guna menguatkan bid'ahnya mereka dalam rangka menipu, seakan-akan perbuatan mereka itu bukan bid'ah. Ini saja dilakukan oleh mereka, apalagi cuma sekedar mengutip ucapan para ulama, apalagi cuma sekedar apa, memutarkan terjemahan dari Arab ke Indonesia dengan pemahaman yang batil. Itu hal yang mereka tidak tahu, baik kaum muslimin. Kitabnya Syekhul Islam Taimiyah, penterjemahnya seorang Syiah. Isi kitabnya berbahasa Arab, terjemahnya jauh dari yang ada pada kitab aslinya. Saya pernah dapat di Al-Qur'an, baik kaum muslimin, bikinannya orang-orang Asy'ariyah. Dibaca ayatnya di Al-Qur'an. Lagi nafsir Al-Quran kok pak, bukan primbon. Kalau primbon, wah ini primbon, dibuang sama kamu. Al-Quran ini tafsirkan sama dia, baca setiap ada satu catatan apa pak, footnote, catatan tangan di bawah garis. Kalau di bilik disebut catatan kaki, saya bingung kapan kaki bisa nulis ya. Footnote ini pak, asma sifat dipalingkan, ar-ridha dipalingkan kepada iradatul thawab, al-wajh wajah dipalingkan kepada iradatul thawab. Ini dia, barang siapa yang mengamalkan sesuatu dalam rangka ibtigha mardhatillah, mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, diterjemahkan mencari pahala, ini syariah. Karena mereka menolak wajah Allah, mereka menolak ridha Allah, mereka menolak yadullah. Yadullah dalam ayatnya ditaruh di bawah. Yadullah artinya kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Yadullah fauqaidihim. Terjemahkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Ini tafsir Asy'ariyah. Ini belum bunyi, Pak? Belum, Pak? Iya. Sana dan sini belum bunyikan, enggak apa-apa, Mbok. Iya. Ini tafsir Asy'ariyah. Saya bunyi juga akhirnya. Walhasil, hendaknya kita waspada dari buku-buku terjemahan. Siapa yang menerjemahkan harus diketahui. Karena ahli bid'ah tidaklah mereka amanah dalam hal penukilan kalimat. Mereka menerjemahkan sesuai dengan bid'ahnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan. Lebih yang kami ingin maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.